Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, fa insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pembahasan kita dari sifat salat, yaitu pada posisi at-tasyahud al-awwal, tasyahud yang pertama. Dan kita sampai pada pembahasan doa dalam tasyahud, dan telah kita ambil satu kalimat pertama dan sebagian dari kalimat kedua. Adapun kalimat pertama at-tahiyatu lillah wassalawat wa tayyibat dalam tasyahudnya Ibnu Mas'ud yang dipakai oleh jumhur mayoritas ulama. Dan boleh pula seseorang membaca at-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatu salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyatul mubarakat as-salawatut tayyibatu lillah. Dan kata Ibnu Abbas, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tasyahud ini. Dan itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih. Begitu pula ada bentuk yang lain seperti tasyahudnya Umar. Dan telah kita bahas bahwasanya at-tahiyat lillah maknanya segala pengagungan, penghormatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wassalawat, begitu pula semua salat-salat kita. Apakah salat-salat lima waktu, salat Jumat, witir, salat-salat sunnah, termasuk pula salat yang sedang kita kerjakan. Wattayyibat, as-salawatu at-tayyibat, dan segala macam kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa taala pula. Yaitu kebaikan yang berupa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maupun amal-amal kebaikan yang kita kerjakan, semua dari Allah, milik Allah, dan hanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini secara ringkas at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Selanjutnya assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan ini bacaan jumhur mayoritas ahli ilmu. Dan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud menyebutkan dahulu para sahabat membaca ini di masa Nabi alaihi salatu wasallam masih hidup. Falamma qubida, maka ketika Nabi wafat kami membaca assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan dua-duanya boleh. Assalamu alayka ayuhan nabi, ini yang diajarkan oleh Umar bin Khattab di atas mimbar sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, dan dipersaksikan oleh sekian sahabat tanpa ada pengingkaran dari mereka. Menunjukkan bolehnya membaca ini sekalipun sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan yang lebih baik membaca assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud, dan dua-duanya sahih. Adapun tentang makna-maknanya, kemarin telah disebutkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa huwa an yusallimaka Allahu ayyuhan nabi min kulli su' wa yusallimu syari'ataka aidan min kulli su'. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Anda wahai nabi dari segala macam kejelekan dan keburukan. Begitu pula semoga Allah menyelamatkan syariat Anda, ajaran Anda dari segala macam makar dan kejelekan. Li'anna bi salamati syari'atir Rasul alaihi salatu wassalam salamatun lah. Karena selamatnya ajaran Rasul alaihi salatu wassalam merupakan bagian termasuk dari keselamatan dijaganya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Bahkan kita tahu sebagaimana dalam ayat in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kalian berselisih pada perkara suatu apapun itu, in tanaza'tum fi syai'in, pada semua perkara, kembalinya kemana? Ada orang bingung bilang begini, ada orang bilang begitu, kata Allah, farudduhu ila Allah war Rasul. Seorang muslim hukum yang pertama kali melebihi semuanya, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Allah, yaitu kembali kepada kitabnya Al-Quranul Karim, dan yang kedua kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam di masa hidup beliau dan sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, dengan dikembalikan kepada sunnah-sunnah hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh karenanya, termasuk bentuk hak menjaga hak Nabi alaihi salatu wasallam, termasuk bentuk mengagungkan, memuliakan dan mentaati, meneladani serta melindungi dan membela Nabi alaihi salatu wasallam sepeninggal beliau, adalah membela dan menjaga syariat ajaran beliau alaihi salatu wasallam. Ini disebutkan oleh para ulama. Dulu di masa Nabi lebih daripada itu. Bukan hanya menjaga, mempelajari, perhatian, mengamalkan, mendakwahkan ke keluarga dan menjaga dakwah tersebut ajaran Nabi, namun juga menjaga, melindungi, mendengar dan mentaati perintah Nabi alaihi salatu wasallam di masa beliau itu. Nabi perintahkan ke A, A. Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan ke sana, ke sana. Ini di masa Nabi alaihi salatu wasallam hidup. Dan sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, maka tinggallah menjaga syariat beliau alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam sudah tidak ada di tengah kita. Maka di antara hak Nabi alaihi salatu wasallam adalah menjaga syariat beliau alaihi salatu wasallam. Oleh karenanya beliau mengatakan, termasuk di antara kandungan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Termasuk dari doa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, atau doanya Ibnu Mas'ud dalam tasyahud assalamu alan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jumlah yang pertama, kalimat yang pertama assalamu alayka ayyuhan nabi. Semoga keselamatan atasmu dilimpahkan atas Anda ya Rasulullah. Semoga Allah menyelamatkan Anda, yakni min kulli su', dari segala macam kejelekan, dan demikian pula syariat Anda sepeninggal Anda. Dijaga syariat dan ajaran Anda dari segala macam kejelekan. Ini doa dan adab seorang muslim terhadap Nabi alaihi salatu wasallam. Dan bukan maknanya sama sekali kemudian seorang muslim meragukan kalau Nabi alaihi salatu wasallam itu belum pasti, belum jelas masuk surga atau tidak, na'udzubillah. Karena kenapa kita sebutkan seperti ini? Karena ini muncul bukan hanya dalam tulisan, di media, ya subhanallah, dari seorang tokoh yang ditokohkan mengatakan Nabi saja tidak ada jaminan kok masuk surga, ya. Dalam kajian yang disebut kajian Islam, tafsir muncul di televisi mengatakan Nabi saja belum ada jaminan kok masuk surga. Di televisi disaksikan sekian ribu orang di negeri kita. Ya nasallallahu salam alafiyah. Maka ini salah satu dari dua kemungkinan, imma jahil atau ahlul ahwa. Para ulama rahimah ta'ala, jangankan Nabi alaihi salatu wasallam, dengan dalil-dalil yang jelas mutawatir, di antara sahabat, di antara sahabat yang 10, al-ashara al-mubasyyaruna lahum bil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman bil jannah, 10 sahabat langsung disebutkan sekaligus dalam satu waktu oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan lebih-lebih Nabi alaihi salatu wasallam. Maka berapa banyak di sana dalil-dalil yang menyebutkan Nabi alaihi salatu wasallam telah diampuni salahnya yang lalu maupun yang akan datang, sebagaimana dalam hadis Aisyah, dan masukkan di surga, dan orang pertama yang diizinkan akan dibukakan pintu jannah untuk beliau alaihi salatu wasallam, dan beberapa hal-hal yang lainnya, dan beliau adalah orang yang pertama masuk jannah. Dan berapa banyak dalil-dalil yang jelas menyebutkan tentang hal tersebut. Akan tapi adab seorang muslim, dia berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mendoakan terus kepada nabinya, di mana ba'dallah wa bi'izni, dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala, kita kenal apa yang Allah cintai, apa yang Allah murkai, apa yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang, bagaimana cara ibadah, salat maupun yang lain. Ini dengan praktek dan ajaran Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengutusnya untuk mengajari kita, untuk mengajari para sahabat, dan dinukilkan generasi ke generasi sampai kepada kita. Sifat salat Nabi alaihi salatu wasallam, adab makan, adab bertamu, adab menerima tamu, adab demikian pula bertetangga, silaturahim, dan demikian bahkan dalam perkara al-buyu, jual beli, ataupun perkara-perkara yang lain sekalipun. Maka disebutkan tuntunan dan ajaran, ya, dengan beliau alaihi salatu wasallam yang membacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui firman Allah, Dan demikian pula diterangkan dengan sabda-sabda beliau alaihi salatu wassalam. Enggak termasuk adab seorang muslim mendoakan agar Nabi alaihi salatu wassalam jaga diselamatkan dari segala macam kejelekan. Dan termasuk pula adalah apa yang dulu pernah disebutkan dalam sejarah tarikh oleh Ibnu Katsir, seingat saya dalam Bidayah wa Nihayah, disebutkan pernah terjadi hampir, yaitu terjadi sesuatu dengan makam Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi ada dua orang ketika itu berkulit putih, berambut pirang, yang mereka menampakkan diri sebagai kaum muslimin, datang ke Madinah, kemudian menyewa ataupun ngontrak bahasa kita, menyewa sebuah bangunan rumah di dekat Masjid Nabawi selama beberapa waktu. Ya. Kemudian mereka menampakkan diri dengan amalan sebagaimana kaum muslimin, ke masjid membantu bersedekah ini dan itu. Orang pun memujinya, memuji mereka. Akan tapi ternyata mereka menyembunyikan makar di dalam rumah, di dalam kamar yang mereka sewa, mereka gali sumur yang dalam, kemudian mereka arahkan ke arah Masjid Nabawi dan tepatnya ke sampingnya, yaitu ke kamar Aisyah dan tepatnya ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka yaitu lakukan sesuatu yang buruk terhadap jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya jasad dan jenazahnya para nabi itu tidak bakal dimakan tanah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal ard la ta'kulu ajsadal anbiya." Sesungguhnya bumi ataupun tanah itu tidak memakan jasadnya para nabi. Sesungguhnya bumi apa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan hadis sahih, sesungguhnya tanah tidak akan memakan jasadnya para nabi. Dan dua orang ini melakukan makar tadi, dan kalau ceritakan panjang ya. Singkatnya kemudian seorang khalifah ketika itu dimimpikan, ditampakkan dalam mimpinya, "Ankizuni," ya, "selamatkan aku, ya, bebaskan aku dari dua orang pirang ini." Ya, kemudian sempat berpikir, ya, khalifah ini ada apa? Ya. Kemudian segera ke Madinah dan singkat kisah beliau mengumpulkan seluruh. Dan ini disebutkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, pernah terjadi dan fakta, bukan hanya cerita khayalan. Dan kemudian dikumpulkan seluruh penduduk Madinah dengan disebutkan oleh Raja Khalifah, "Aku akan membagi-bagi untuk penduduk Madinah semuanya." Maka semua berdundun, hendaknya tidak ada yang tidak hadir, semua penduduk Madinah berdatangan. Kemudian Raja sambil satu persatu melihat, kok tidak ada yang dalam mimpi saya, tidak ada dua orang pirang yang dimaksud. Kemudian bertanya kepada Ahlul Madinah, "Sudahkah kalian semua hadir? Sudahkah kalian semua datang menghadapku?" "Sudah Khalifah, tidak ada yang tersisa kecuali hanya dua orang asing yang mereka baik, yang mereka taib, menyewa rumah di samping masjid, yang mereka demikian-demikian. Maka tunjukkan aku mana rumahnya." Dan didatangi, kemudian dilihat ada lubangnya, sudah diketuk tanahnya sudah banyak menuju ke makam Rasulullah SAW. Ala kullin, Allah SWT selamatkan. Ya, Rasulullah SAW, ya, di masa hidup maupun setelah wafat beliau alaihissalatu wassalam. Dan di masa hidup Nabi alaihissalatu wassalam, berapa banyak usaha pembunuhan terhadap Nabi alaihissalatu wassalam? Banyak sekali. Sampai ada yang menulis kitab khusus judulnya Al-Ikhtiyalat ala Nabi alaihissalatu wassalam. Usaha-usaha pembunuhan terhadap Nabi alaihissalatu wassalam. Apakah itu Yahudi memasukkan racun di dalam paha kambing atau sampil yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW? Ya, dan yang menyebabkan sahabat yang lain ada yang meninggal, ya, karenanya, ya, meskipun Nabi sempat terkena imbasnya, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selamat. Pernah lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panggil diminta untuk datang oleh orang-orang Yahudi untuk perundingan berdamai, kemudian Nabi diminta menunggu di bawah, tunggu sebentar, mereka naik ke atas, kemudian dari atas mereka hendak menjatuhkan alat penggilingan ke kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah lagi, belum lagi di Mekah, sebelum di Madinah, berapa banyak usaha pembunuhan terhadap Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai hijrahnya Nabi Alaihissalam itu diberi imbalan siapa yang bisa membawa Muhammad hidup atau mati, ya, akan dapat imbalan sekian dan sekian. Berapa banyak usaha-usaha pembunuhan dan selamat. Dan Nabi Alaihissalam meninggal secara wajar. Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya. Namun adab seorang Muslim. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud mengatakan, kami dulu berdoa dan mengatakan kepada Nabi, Assalamu alayka ayyun Nabi. Ya, wa huwa baina dhahranina, ketika beliau ada di tengah-tengah kami. Falamma qubida, ketika beliau dicabut, maka kami mengatakan assalamu alan nabi. Namun sahabat lain mengatakan assalamu alayka dan tidak mengapa. Namun afdalnya atau lebih baiknya tadi assalamu alan nabi. Kalau tidak mengapa mengucapkan assalamu alayka. Baik, selanjutnya di sana makna salam sebagaimana kita pernah bahas, ini memohon keselamatan dari segala macam hal yang tidak disukai, yang merugikan, memadaratkan baik dunia maupun din, dunia wa din, dalam dunia maupun agama. Ya, maka ketika kita mendoakan saudara kita, assalamualaikum, assalamualaikum ya fulan, semoga keselamatan atasmu dari musibah, dari bencana, dari sakit, penyakit, dari ditipu, dari hutang, dari berbagai macam, semoga Allah menyelamatkanmu. Meskipun yang namanya ujian, yang namanya musibah, yang namanya hal menyedihkan itu pasti bakal menimpa tiap orang hidup. Itu pasti. Besar ataukah kecil, lama ataukah sebentar, bagaimanapun bentuknya, orang yang hidup tidak bakal tidak pernah merasakan namanya kesedihan, ujian dan musibah. Itu pasti. Akan tapi termasuk di antara adab dan usaha upaya kita mendoakan assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi Nabi Alaihissalam sudah pasti selamat. Nabi sudah pasti selamat dan masuk jannah. Tapi termasuk adab kita mendoakan apa? Assalamu alan nabi. Ya. Maka ini termasuk adab yang kita diajarkan untuk kita mengingat, ya, bagaimana Nabi Alaihissalam dulu disebutkan dalam hadis itu, beliau mengatakan, "Inna matsali wa matsalukum, sesungguhnya perumpamaan diriku dengan kalian kama tsali rajulin aw qadanaran." Perumpamannya seperti seorang lelaki yang menyalakan api, obor. Faja'ala janadibu wal farash yaqna fiha. Maka api obor tersebut ketika dinyalakan menjadikan para serangga itu tertarik perhatiannya untuk menuju ke tempat terang tadi. Sehingga serangga di tempat kita mungkin entah laron, entah serangga kumbang atau nyamuk atau berbagai macamnya hendak mendatangi tempat yang terang. Dan bisa-bisa terbakar masuk ke dalam api. Wa ana akhidun bihujasikum, dan aku mengencangkan ikat pinggang serius dan berusaha sungguh-sungguh untuk menghalau kalian jangan sampai ke, yaitu ke tempat api ini yang membinasakan. Walakinnakum tufallatuna min yadi. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, akan tapi sebagian kalian turun, kalian terlepas dari tanganku. Maka usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar untuk menyelamatkan kita dari azab sejak kali pertama dakwah beliau sampai akhir hayat beliau alaihi salatu wasalam. Perhatian beliau mewasiatkan kepada kita pesan-pesan agar kita itu terhindar dari azab, dan dosa yang paling besar dan pertama kali adalah kekufuran. Wala yardha li ibadil kufur, Allah tidak ridho kekufuran bagi hambanya karena sayang mengajak orang untuk masuk Islam, bukan didiamkan. Dan Nabi Rasulullah SAW menyurati Raja Romawi, Nasrani, disurati terus, ya, dan dengan berbagai macam cara. Ya. Oleh karena itu beliau diutus rahmatan lil alamin supaya mereka tidak terkena azab, supaya mereka tidak terkena siksa, karena dosa terbesar adalah dosa terhadap Allah yang menciptakan kita, yang memberi kita nafas setiap saat, detak jantung, namun ternyata mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sikap tengah. Meskipun kita tidak sampai tingkat memaksa. Tidak juga. Namun juga bukan kita tingkat mendiamkan. Mendiamkan kekufuran saja salah. Apalagi sampai menghormati kekufuran. Maka disebutkan di sana sekian banyak tentang perkara-perkara semacam ini. La haula wala quwata illa billah. Tentunya perkara seperti ini Nabi Alaihissalam sangat mengerti dan membela hak Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk mereka semua tidak terkena azabnya Allah Subhanahu wa taala dengan mereka masuk agama Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi adapun yang tetap bersikukuh, tapi sudah tanggungan mereka. Takdir menentukan lain, dan hidayah taufik bukan di tangan makhluk manapun, sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya berusaha dan mendakwahkan dan mengajak. Tapi kembali ke sini. Assalamu alal nabi, atau dalam bacaan jumhur tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabi, semoga keselamatan atasmu wahai nabi. Dan ini telah kita sebutkan, meskipun nabi telah dijamin selamat, namun ini adab kita sebagaimana tadi. Taib, selanjutnya, wa dalilu ala anna, dan bukan menutup kemungkinan, siapa tahu rencana dua orang pirang tadi ada lagi yang mungkin berencana mau begini mau begitu, ya, yang benar-benar maksud, bukan sekedar kabar burung. Ada kabar burung digosipkan katanya pemerintah Saudi hendak menggusur makam Nabi. Ini semua tuduhan-tuduhan saja dihembuskan, dan subhanallah termasuk negeri yang paling banyak fitnah, paling banyak difitnah maksudnya, paling banyak dituduh itu Saudi Arabia. Dituduh berbagai macam, ya, subhanallah. Baik, kembali ke sini. Kemudian wad dalilu ala anna salamata syariati salamatun lahu annal insana law qala qawlan وصار الناس يسبون هذا القول صار سب القول سبا لقائله. Dalil yang menunjukkan bahwasannya keselamatan, terjaganya syariat Nabi alaihissalatu wassalam, merupakan keselamatan bagi Nabi alaihissalatu wassalam, terjaganya pula Nabi alaihissalatu wassalam, adalah seandainya ada seseorang lauqala qaulan, dia mengucapkan sebuah ucapan, وصار الناس يسبون هذا القول, kemudian orang-orang banyak mencela pendapat tersebut, mencaci maki pendapat atau ucapan orang tersebut. Sara sabbal qaul, sara sabbul qaul sabban liqaili. Tentulah secara tidak langsung mencela ucapan tadi juga mencela orangnya. Coba contohnya mudah. Ada orang mengatakan, menurut saya, pendapat saya demikian demikian. Kemudian ada orang lain banyak mengomentari orang yang mengatakan pendapat seperti itu. Ya, ini adalah pendapat yang bodoh, ini adalah pendapat yang batil, ini adalah pendapat yang tidak manusiawi, tidak pantas, dan berbagai macam dijelekkan, ini pendapat hanya pendapat rendahan, ini pendapat yang hina, ini pendapat yang demikian. Secara tidak langsung kan orangnya, iya kan, ya kenapa? Maka seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sesuatu, ajarannya dihina, ajarannya disimpangkan, ajarannya disepelekan, diremehkan, ditepis, maka secara tidak langsung itu celaan terhadap yang mengajarkan, yaitu Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh karenanya, ya, maka disebutkan fan Nabi alaihissalatu wassalam idza qulta, maka apabila engkau berdoa mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, fa innaka tad'ullaha an yusallimahu huwa wa an yusallima syariatah, maka otomatis dalam doamu assalamu alayka ayyuhan nabi, maka terkandung padanya Anda telah berdoa memohon kepada Allah agar menyelamatkan Nabi alaihi salatu wasalam dan juga syariat ajarannya, otomatis. Tapi selanjutnya kulna, kita katakan assalam huna bimakna at-taslim, makna salam yaitu at-taslim, menyelamatkan. Fahal ya'ti fi'al bimakna taf'il, maka apakah datang dalam bahasa Arab bentuk kata dengan wazan, dengan pola fi'al atau fa'al dengan makna taf'il seperti di sini, salam bermakna taslim. Al-jawab na'am, iya. Wa minhu al-kalam bimakna taklim, begitu pula di antaranya adalah al-kalam, pembicaraan, al-kalam, ya, bimakna at-taklim, yaitu dengan makna mengucapkan kalimat-kalimat. Ini disebut al-kalam. Kallama yukallimu, mengajak bicara, mengucapkan kalimat-kalimat. Disebut dengan kalam, maknanya taklim. Fassalam idan bimakna taslim, maka salam maknanya adalah taslim. Ay taslim minallah alaika ayun nabi, semoga Allah memberimu keselamatan, semoga keselamatan diberikan dari Allah untukmu wahai nabi. Ay innaka tas'alullaha an yusallima nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka Anda meminta kepada Allah untuk menyelamatkan nabinya alaihi salatu wasallam. Wa an yusallima syari'atahu min kulli naqsin wa aib, dan agar Allah menjaga, menyelamatkan syariat ajaran nabi sepeninggal beliau alaihi salatu wasallam dari segala macam kekurangan, penghinaan, dan aib, ya, celaan terhadap ajaran beliau alaihi salatu wasalam. Dan ini banyak bentuk-bentuknya, secara langsung ataukah tidak. Dan subhanallah, kalau kita baca salah satu kutip, tipis saja, bukan kitab tebal, kutip, judulnya Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf, karya Ibnu Rajab rahimahullah taala, di akhir-akhir beliau menyebutkan dalam pasal tentang qaswatul qulub, pasal tentang kerasnya qalbu, beliau menyebutkan di situ tentang ya subhanallah, tentang bagaimana alul bidah, sebagian orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW itu, kalau membahas itu jadi panjang nanti ya, ringkasnya adalah mereka tidak banyak untuk melakukan tapi menolak, menepis daripada ayat, karena ayat sepakatnya oleh kaum muslimin semuanya mutawatir, ini ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau hadis, maka mereka menepis dan menyingkirkan hadis dengan berbagai macam caranya. Ada yang disebut yaitu upaya-upaya tadhaif, melemahkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau ilmiah tidak ada masalah, yakni ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah usul atau ilmu hadis, mustalah hadis dan jarh wa ta'dil, tidak ada masalah. Ini hadis dhaif karena di dalamnya ada fulan bin fulan, dia begini-begini, atau fulan tidak bertemu dengan fulan, ini berarti munqati', terputus sanadnya, atau fulan menyelisih perawi yang lain, ini ilmiah. Namun melemahkan hadis dengan namanya hadis itu kan hafalan dari orang-orang, ini kan tidak kuat, namanya hadis kan hukumnya tidak qat'i, pasti seperti Al-Qur'an, namun kan zonni, hanya dugaan, prasangka, dan namanya hadis itu kan di masa itu, masanya Nabi Rasulullah SAW, sekarang sudah beda. Padahal semua syariat Islam, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW itu berlaku sampai hari Al-Qiyamah. Tentunya bukan dalam semua hal, tentunya seorang disyariatkan sama, namun secara keumuman dibahas oleh para ulama, yaitu tentang adab ta'am, adabul akal wa naum, adab mau tidur, adab makan, adab ini dan itu. Makanya dibahas. Ada benar, bukan bermakna kemudian sebagaimana yang sering dituduhkan oleh orang-orang harus tetap pakai untanya, harus pakai, bukan itu maknanya. Akan tapi subhanallah, datang banyak usaha dan upaya sejak zaman Ibnu Rajab, bahkan sebelumnya, upaya untuk menggeser, menjauhkan umat dari hadis itu dengan berbagai macam cara. Kalau tidak langsung, sudah kita ini tidak usah pakai hadis, hasbuna kitabullah, cukup bagi kita kitab Allah ya. Sehingga sudahlah, sehingga dikenal dengan jamaah Quraniyun, cukup Quran saja ya. Atau yang disebut dengan jamaah lebih vulgar lagi, mungkir sunnah atau ingkar sunnah, jamaah yang ingkar sunnah, cuman pakai Quran-Quran saja, hadis tidak mau. Ini yang terang-terangan ya, artinya yang jelas ya. Dan sebenarnya ini pun pengakuan mengikuti Al-Quran saja, ini pun juga sekedar pengakuan. Karena seandainya mereka benar-benar mengikuti Al-Quran, mau tidak mau mereka harus mengikuti hadis. Karena Al-Quran memerintahkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, dan apa saja yang dibawakan, diajarkan oleh Rasulullah SAW, ambillah. Bukan hanya dibawakan Rasul ayat-ayatnya, tapi juga hadis. Salah satu contoh, Abdullah bin Mas'ud pernah datang ke sebuah kota, dan disebutkan tentang seorang wanita, nenek-nenek atau seorang wanita datang bertanya ya, ketika dijelaskan tentang masalah haramnya mengerik alis ya, mengerok alis ya, misalnya disebutkan hadis Rasulullah SAW ya, an-namisat, la'anallah an-namisat wal mutanammisat ya, dan sekian banyak disebutkan, wal washimat wal mustawshimat wal mutafallijat lil wal mutafallijat lil asnan lil husn, disebutkan beberapa Allah melaknat para wanita yang demikian, yang mentato dan minta ditato, yang mengerik alisnya dan minta dikeris, dan seterusnya. Maka ada seorang wanita mengatakan, ma wajadtuha fil Quran, saya tidak mendapati ada larangan seperti itu dalam Al-Quran, 30 juz. Jadi menunjukkan wanita di zaman sahabat itu perhatian dengan Quran, bisa ngomentar seperti ini, saya enggak dapati dalam Al-Quran, 30 juz Quran enggak ada. Berarti mereka perhatian dan hafal dengan Al-Quran, mengatakan enggak ada dalam Al-Quran. Kata Ibn Mas'ud, kalau engkau sungguh-sungguh mencarinya dalam Al-Quran, la wajadtiha, engkau akan jumpai ayatnya. Tidak ada, sudah saja, tidak ada tentang larangan ini. Bala, tentu ada. Yaitu wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, apa yang diajarkan Rasul ambillah, dan apa saja yang beliau larang, maka tinggalkanlah. Dan ini termasuk yang beliau larang, beliau mengucapkan ini. Ini hadis sabda beliau oleh Rasulullah. Dan Al-Quran memerintahkanmu untuk engkau meninggalkan larangan Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam ayat juga disebutkan wa may yuti'illah, ini tambahan, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa mentaati rasul berarti dia mentaati Allah. Maka siapa yang jujur mengikuti Al-Qur'an sungguh-sungguh, mau enggak mau dia mesti harus mengikuti hadis. Dan itu hukum kedua, sumber hukum kedua dalam Islam. Atau yang tidak terang-terangan menolak dan menepis hadis. Ada yang mengatakan, ya sudah kami terima hadis namun yang mutawatir saja. Al-Qur'an kan mutawatir. Kami ambil yang mutawatir. Adapun hadis ahad yang cuma diriwayatkan dari satu orang, dari fulan, dari satu, kami enggak mau terima, apalagi dalam bidang akidah. Enggak mau pakai hadis ahad. Dan ini bid'ah di masa itu, diingkari oleh para ulama terus. Ada lagi yang mengatakan dengan cara lain terus berbagai macam. Dan sampai mereka tingkat menyebut ahlul sunnah ahlul hadis itu hasywiyan, orang-orang yang rendah pola pikirnya, orang-orang yang tidak berpikir, orang-orang yang memegangi, menjunjung tinggi hadis-hadis Nabi SAW dan mempraktekannya, maka dijuluki ini orang-orang yang saklek, ini orang-orang yang demikian, ini orang yang tidak mikir, orang yang, dan padahal kita lihat guru-guru kita, para masyayikh dan seterusnya menjunjung tinggi dan ditulis kitab khusus ta'zimu sunnah, pengagungan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Sementara sebaliknya ra'yu, pikiran yang mereka jadikan sebagai dasar dalam fatwa, sehingga yang dianggap mufti, sehingga yang di, dan itu terus kalau kita baca kalam ucapan Ibn Rajab, Masya Allah, seakan-akan beliau sedang bicara sampai di zaman kita. Beliau menyebutkan yang diangkat ahlu ra'yu, ya subhanallah, yang disebut cendekia, yang disebut intelektual muslim dan seterusnya, sementara mencela, meremehkan sunnah hadis Nabi alaihissalam. Dan subhanallah, maka banyak-banyak kita membaca bimbingan keterangan para ulama, karena sesungguhnya disebutkan as-sunnatu safinatu Nuh, sunnahnya Rasul itu kapalnya Nabi Nuh. Man raqibaha naja wa man lam yarkabha halak, siapa yang mengikutinya akan dapat jalan terang dan terselamatkan, siapa yang tidak dia akan binasa dan akan terombang-ambing dan bingung dengan banyaknya kekacauan dan keributan, banyaknya percekcokan dan perbedaan pendapat. Dan Rasul telah mengatakan taraktukum alal baydha, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih terang benderang, lailuha kana hariya, bahkan malamnya bagaikan siangnya, jelas. Akan tapi tidak jelas bagi yang tidak memahami sunnah, bingung dan bimbang. Maka salah satu jalan melawan keraguan, kebimbangan dan syak syubhat adalah dengan ilmu yang mewariskan yakin. Kembali ke sini, maka pentingnya berpegang teguh dan membela ajaran syariat Rasulullah SAW. Kita berdoa memohon agar syariat Allah Subhanahu Wa Taala atau syariat Rasulullah SAW, ajaran beliau dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu selain dengan doa setiap ketika sholat, assalamualaikum ayun nabi, juga yaitu dengan usaha dan upaya. Kata para ulama, maktabah perpustakaan penuh kitabnya, hadis-hadis Rasul semuanya, ataupun tafsir ayat-ayat, ataupun sekian banyak ada perbuatan bid'ah ataupun kemaksiatan di maktabah perpustakaan tersebut. Tidak mungkin buku-buku itu bisa bicara sendiri, butuh ada orang yang mentransfer kemudian menerapkan dan menyebutkan ini salah, menyelisih sabda Nabi dan seterusnya. Nasallallahu taufiq. Kemudian disebutkan wahuna iskal fi qaulil musalli. Di sini ada iskal ketika orang yang salat mengucapkan assalamu alayka, semoga keselamatan Allah limpahkan atas Anda, min wajain. Di sini ada mungkin dua iskal, dua problem yang mungkin dianggap janggal oleh seseorang dari dua sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, mungkin ada yang bertanya, kaifa shahha an yuqataba fi shalat wa huwa minal adamiyyin? Bagaimana dibenarkan kita yaitu mengalamatkan, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat sementara Nabi termasuk dari Bani Adam, Nabi termasuk dari kalangan manusia, anak keturunan Nabi Adam, sementara Nabi wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, padahal Nabi telah bersabda dalam salah satu hadisnya riwayat Muslim, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamil adamiyyin, sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya sedikit pun dari ucapan manusia, sedikit pun dari ucapan berbincang kepada manusia. Nabi ketika menasihati seorang sahabat salat, ketika dia berbincang dalam salat, ya belum tahu, Ya, dan dulu mereka para sahabat itu berbincang dalam sholat. Kemudian turun ayat telah kita lewati, waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah dengan penuh ketundukan. Fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Kata sahabat, kami pun diperintah untuk diam dalam sholat dan dilarang untuk bicara. Ya. Padahal dulu sebelum turun ayat itu mereka berbincang dengan sampingnya. Dan kemudian ketika suatu ketika ada yang bersin, alhamdulillah, ada yang mendoakan yarhamukallah. Padahal ini ucapan bagus, tapi dalam sholat. Dan di sana ada di antara nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat, sesungguhnya sholat ini tidak pantas di dalamnya satu pun dari perbincangan manusia. Nah, bukankah ini kita mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabi? Ini perbincangan kepada al-adamiyyin min kalamil adamiyyin, dan beliau termasuk Bani Adam. Naqul, maka jawabnya kita katakan, inna khitaban nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza mustathna min qaulir rasul sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi salata la yaslu fiha syai'un min kalamil adamiyyin. Sesungguhnya tayyib khitab mengalamatkan pembicaraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikecualikan dari hadis Nabi tadi. Tidak masuk dalam hadis Nabi tadi, tidak pantas salat ini perbincangan kepada seorang Bani Adam pun. Ya, dikecualikan. Ya. Kenapa? Karena hadisnya sahih. Karena itu tuntunan dan dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan perhatikan bagaimana seorang ulama mendidik kita untuk membahas, yaitu dan membantah dengan adillah, dengan ilmiah. Ya. Sesungguhnya ini dikecualikan. Ya. Kenapa? Karena hadisnya sahih. Bahasanya tentang assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, seperti hadis Umar. Walihada qala ulama, oleh karenanya para ulama mengatakan, idza atal musalli bikafil khitab li ghairillah wa rasulihi batalat salatuh. Oleh karenanya apabila ada seorang yang salat, dia datang mengucapkan, dia salat mengucapkan dengan kaf al khitab, dengan kata-kata ka yang artinya anda atau engkau, ka atau kum, assalamu alayka, assalamu alayki, assalamu alaykum, assalamu alaykuma. Ini anda, kalian, kalau assalamu alayka anda seorang lelaki, kalau assalamu alayki anda seorang wanita, assalamu alaykum, semuanya umum. Maka ketika menyebutkan seperti ini, kata para ulama, diperuntukkan untuk selain Allah maupun salam untuk Rasul alaihi salatu wasalam, maka batal salatnya. Lau dakhala alayka rajulun, seandainya ada seorang lelaki datang kepadamu, wa anta tusalli, engkau sedang sholat, wa qala, dan dia mengucapkan salam, assalamu alayka, mengucapkan salam kepada kita, fakulta, dan engkau menjawab, wa alayka salam, atau alayka salam, menjawab salam dengan ucapan kita, batalat sholatuka, maka batal sholatmu, illa antakuna jahilan, kecuali engkau belum tahu hukumnya. Kalau belum tahu tidak batal, karena ada dalilnya. Ada sahabat yang tadi menjawab yarhamukallah, ada yang bersin, alhamdulillah, dia doakan yarhamukallah karena enggak tahu, dan diberitahu, dinasihati oleh Rasul, tapi tidak diperintahkan mengulangi sholatnya. Berarti menunjukkan sholatnya apa? Sah, tidak batal. Ya, begitu pula orang kiblat, oh, saya belum tahu misalnya. Dan berapa, maka sah menurut pendapat yang lazim, sebagaimana dulu para sahabat juga sholat menghadap Baitul Maqdis, diberitahu sahabat lain, saya barusan sholat bersama Rasul menghadap Ka'bah, langsung balik dan tidak mengapa. Maka ini belum tahu, ketika menjawab waalaikumsalam, kalau belum tahu maka tidak batal sholatnya, tapi kalau tahu maka dia menjawab waalaikumsalam, batal sholatnya. Kembali ke sini, dan adapun masalah salam secara ringkas, maka bukan dilarang mengucapkan salam terhadap orang yang sholat. Ya, dan di sana ada beberapa hal di dalam dalil-dalil. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan untuk menjawab ucapan salam ketika kita sholat, tapi bukan dengan waalaikumsalam, tapi dengan mengangkat tangan seperti ini. Jadi ketika dia mengucapkan assalamualaikum, kita jawab seperti ini, tangan kita diarahkan seperti ini. Atau yang kedua, Nabi pernah menganggukkan kepalanya, ya, assalamualaikum, ada yang masuk, kita sedang sholat, anggukkan kepala. Dan ada yang ketiga diriwayatkan mengangkat telunjuk, namun ya mungkin ketika di bawah, namun saya ragu-ragu tentang riwayatnya, seingat saya ada yang mendhaifkan di antara ulama. Namun itu tadi dua insyaallah sahih tentang cara menjawab salam, yang paling masyhur pertama dengan tangan tadi, isyarat, ya, yaitu assalamualaikum jawab, ya, demikian, bukan dengan waalaikumsalam, namun dengan gerakan tangan seperti yang tadi kita sebut, dengan telapak tangan dimajukan, telapak tangan bagian punggung di atas dan bagian perut, telapak tangan di bagian bawah. Ini saja. Maka ucapan salam kepada Nabi tidak mengapa. Assalamualaikum, karena ada dalilnya. Adapun selain Nabi ada salatu wassalam. Maka tidak, ketika demikian dikatakan oleh para ulama, kecuali yaitu yang disebutkan dalam dalil sebagaimana setelahnya, yaitu nanti assalamualaikum wa alaikumussalam salihin. Adapun assalamualaikum yang akhir ke kanan maupun ke kiri, itu memang tahallulnya salat. Ya. Penutupnya salat. Ya. Maka dengan itu selesai. Ya, maka itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri, karena memang itu tanda penutup sholat. Ya. Yang tadinya kita enggak boleh salam ke orang di dalam sholat, enggak boleh berbincang dengan orang, enggak boleh ngobrol, sekarang ke kanan tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri pun. Sebagaimana dalam ihram haji maupun umrah, tidak boleh cukur rambut, tidak boleh pakai wangi-wangian, ketika tahallul akhir cukur rambutnya. Maka tahallul selesai ihramnya. Begitu pula dalam sholat, ya, ditutup dengan salam. Al-wajhu tsani, sisi kedua. Kaifa sahha an yukhataba wa huwa ghaib la yusma, la yasma. Ada problem yang kedua, iskal yang kedua. Mungkin seorang ada yang bertanya, bagaimana dibenarkan? Ya, itu beliau diajak bicara, diucapkan salam, assalamualaikum, sementara beliau ghaib. La yasma, tidak mendengar. Wa huwa ba'id minka, dan beliau jauh dari Anda. Bal ba'da mauti, bahkan sepeninggal Nabi, sewafat beliau, setelah wafat beliau, wahuwa mayyit, sementara beliau telah menjadi jenazah, mayyit alaihi salatu wassalam. Jika ada yang bertanya, al-jawab, maka jawabnya anna mukhatabatana iyyah saufa tunqalu ilaihi, bahwasanya pembicaraan kita, ucapan salam kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam akan dinukilkan oleh Allah, akan disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai kepada beliau, dimanapun jauhnya kita, seberapapun zaman setelah meninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Dalilnya fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ingat ini pendidikan beliau, beliau menjawab juga dengan dalil. Apa dalilnya? Rasul pernah bersabda, sallimu alayya fa inna taslimakum yablughuni ainama kunta. Ucapkanlah salam kepadaku, karena sesungguhnya ucapan salam kalian kepadaku akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Yang di Amerika, yang di Kanada, yang di Jerman, yang di atau Kuwait, yang di Indonesia, yang di Malaysia, dimanapun akan sampai binilai ta'ala. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Dalam hadis yang masyhur disebutkan al-bakhil man zukirtu inda walam yusalli alih. Ada disebutkan pula ucapan salam fa inna salatakum taib sallu alaiya man salla alaiya sallallahu alaihi asyra. Barang siapa bersolawat kepadaku akan Allah balas dengan 10 kali lipat, dan diucapkan salam, ya, dan demikian pula akan disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau dimanapun umatnya berada. Fa'idha salam ta'alaihi fa'inna taslimaka yablughu fi ayyi makanin kunta. Maka jika Anda mengucapkan salam kepada Nabi Rasulullah SAW, akan disampaikan oleh Allah kepada beliau di tempat manapun Anda berada. Wali kuwati istihdarika khat tabtahu ka'annahu hadir baina yadayka wa in kana ba'idan, dan demikian karena kuatnya, ya, hadir Anda istihdar, menghadirkan seakan Anda mengucapkan salam, seakan-akan beliau mendengar ataupun yang lain, meskipun beliau yaitu jauh, meskipun beliau jauh, dan itu dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala, karena disebutkan dalam dalil yaitu dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala beliau diizinkan untuk mendengar dan tersampaikan salam umatnya dimanapun mereka berada dengan seizin Allah. Dan Allah ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu melakukan apa, segala apa yang dikehendaki. Kita lanjutkan sejenak ba'da adzan insyaallah ta'ala. Baik, selanjutnya diantara doa tasyahud yang kelanjutan dari kalimat kedua, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullah, qala al-mu'allif rahimahullah, ar-rahmah ma'a taslimi fiha tamam. Doa agar seorang dilimpahkan rahmat diiringi dengan keselamatan, fiha tamam, dalam doa tersebut padanya terdapat tamam, kesempurnaan. Dengan dua perkara ini, mendoakan rahmat agar dirahmati dan diselamatkan. Kenapa sempurna? Li'anna birrahmah husulul matlub wa bisalam zawalul marhub. Karena dengan mendoakan rahmat, maka akan didapatkan apa yang diinginkan. Rahmah apabila digandengkan dengan salam, semoga Allah menyelamatkan Anda dan merahmati Anda. Maka rahmah merahmati Anda, yaitu diberikan nikmat, diberikan apa yang diinginkan. Wabissalam, adapun dengan diberikan assalam, yaitu zawalul marhub, hilangnya sesuatu yang ditakuti. Hilangnya marhub, hilangnya sesuatu yang ditakuti. Maka diselamatkan seorang, doakan semoga selamat, semoga diberi keselamatan, diberi keselamatan dari sesuatu yang ditakuti, ya, dari sesuatu yang memadratkan, yang bisa mencelakakan. Kita ucapkan assalamualaikum ke saudara-saudara kita, maka ini assalam, padanya zawalul marhum, doa agar yaitu dihilangkan dari apa-apa yang bakal ditakuti ia hadapi. Adapun ar-rahmah husulul matlub, dengannya didapatkan apa yang dikehendaki. Fa idza istama as-salam war-rahmah kamula lil insan ma yurid, maka apabila bersatu doa ucapan assalam dengan rahmah, assalamu alaikum warahmatullah, kamula lil insan, atau dalam doa tasyahud assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullah, maka akan apabila didoakan demikian kepada seorang, akan sempurna apa yang dia inginkan, dapat apa yang dikehendaki, yang diinginkan, dan dihindarkan dari apa yang dikhawatirkan. Jadi dari dua sisi, apa yang dikhawatirkan terhindar, dan apa yang diinginkan diraih. Dua ini. Fa antal an tas'alullaha an yarhamahu ma'assalami alaihi, maka engkau dalam doa tasyahud engkau memohon kepada Allah agar Allah merahmati Nabi alaihi salatu wassalam dan menyelamatkan beliau alaihi salatu wassalam, memberikan salam, selamatan, kesejahteraan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dapat dua-duanya, ya. Mendapatkan keselamatan taib dari segala macam hal yang ya dikhawatirkan. Maka ini dengannya sempurna. Oleh karenanya ucapan salam dengan dilengkapi assalamualaikum warahmatullah itu atmam wa akmal, lebih sempurna wa afdal, dan lebih baik dan lebih besar pahalanya. Wa ammal barakat fal barakatu jam'u barakah, adapun assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullah wa barakatuh, adapun wa barakatuh, maka ini jamak dari barakah. Wal barakah kasratul khair wa dawamuh, yang namanya barakah adalah banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan pada sesuatu. Sebagian menyebutkan kebaikan yang dimaksud khairul ilahi, kebaikan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Artinya sebagian orang menganggap baik atau tidak itu relatif menurutnya. Bisa jadi seseorang memiliki atau bersedekah dengan 100 ribu yang satunya 1 juta, namun hadza abrak, ya, ini lebih barokah. Kenapa? Karena ikhlas dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini abrak, lebih barokah. Meskipun lebih sedikit nominalnya, namun lebih besar pahalanya, lebih diterima dan manfaat. Maka disebut al-barakah. Bisa jadi seorang umurnya panjang, yang satunya umurnya pendek, namun yang umurnya pendek abrak, lebih barakah. Bisa jadi, yaitu thubutul khairil ilahi, adanya kebaikan ilahi padanya, diberkahi dengan yaitu amal-amal saleh yang sesuai dengan syariat padanya. Yaqulu ahli lughah, berkata ahli bahasa Arab, innahu mushtaqun minal birkah, barakah diambil dari kata mushtaq, pecahan dari al-birkah. Wal birkah mujtama'ul ma, kumpulan daripada air. Wa adatan ma takunu kabirah, dan biasanya itu kumpulan air yang luas seperti danau atau seperti atau kurang dari itu yang besar, yang banyak. Wal ma fiha thabit, dan biasanya air padanya itu tetap, tidak mengalir seperti sungai atau apa, namun tetap ada dan langgeng. Maka diambil dari kata itu al-birkah, ad al-barakah dari kata al-birkah, ya. Dan senantiasa ada keterkaitan. Oleh karena para ulama sering dalam menyebutkan ta'rif, definisi, yaitu menyebutkan lugatan wa istilahan, definisi secara bahasa dan secara istilah syar'i. Khulasatul makna, maka ringkas daripada makna doa tasyahud kalimat kedua ini, annaka tas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yusallima rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa an ya'ummahu birrahmati wal barakat. Engkau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan keselamatan kepada Rasulnya dan memberikan rahmatnya secara umum, wal barakat, dan kebaikan-kebaikan barakah kepada Rasul alaihi salatu wassalam dalam doa assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kemudian di situ ada faedah-faedah penting dari kalimat yang berikutnya, yaitu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Insyaallah taala طيب kita lanjutkan sejenak atau kita tunda lain waktu saja pekan yang akan datang insyaallah taala tentang kalimat ini assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Insyaallah pekan yang akan datang kita selesaikan dari doa tasyahud assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Begitu pula tasyahudain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala alam suhab. Ya, kita cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Ana sallallahu alaihi manafi'an wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.